sejujur ni jujurna kasihan dan pengkhianat tahu tersohon mantan ni dan dapat mubena songona bujuk mahona bujuk doa. Oh. Oh, Terima kasih. sun sikripsi. Cinta ki, unang Thank you. Lasliro hami, lasliro hami. Thank you.

Hola. san rohaki, selamat doha tahatanai. Lamang elah elah tudalani.